ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله telah kita ketahui bersama bahwasanya bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sampai kepada kita adalah merupakan bentuk kesempurnaan tauhidnya seseorang. Dan sebaliknya, seseorang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, bahkan dia itu menganggap nikmat yang sampai kepadanya itu termasuk dari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, maka ini sungguh akan bisa mengurangi kesempurnaan tauhidnya seseorang. Oleh karena itu perlu kita bahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fusilat ayat yang ke-50 di halaman yang ke-353 dari kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab Tauhid, babu qaulillahi taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a massathu la yaqulanna hadza li وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. الله سبحانه وتعالى berfirman ولئن أذقناه رحمة منا, dan apabila kami timpakan kepadanya rahmat, maksudnya kami rasakan kepadanya, kami berikan kepadanya rahmat dari kami, min ba'di dharra'a massathu setelah kesusahan itu menimpanya, la yaqulanna hadza li, maka dia akan mengatakan bahwasanya ini memang sudah pantas untukku. Ketika rahmat Allah sampai kepadanya setelah mudharat yang menimpanya, maka dia akan mengatakan ini adalah bagianku, ini memang pantas untukku. Kemudian yang lebih disayangkan lagi dari ucapan mereka, mereka mengatakan wama adhunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidaklah mengira, aku tidaklah yakin. Dhan ini terkadang bimana al-yakin. Dan tidaklah aku mengira bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Aku tidak yakin bahwasanya kiamat itu akan terjadi. Jadi sehingga di sini jelas ucapan orang-orang kafir. Orang-orang yang ketika Allah berikan kenikmatan kepada mereka, mereka sumbar. Sumbar itu maksudnya apa? Berkuar-kuar kalau ini memang pantas untukku. Bukan bersyukur dengan zat yang telah memberikan kenikmatan, tapi bahkan dia sesumbar. Dengan mengatakan hadzali, ini adalah untukku. Ini memang pantas untukku. Walain ruji'tu ila rabbi, dan jikalau aku dikembalikan kepada Rabbku, ini dia umul qiyamah kala, innali indahu lal husna, bahwasanya sesungguhnya aku itu akan mendapatkan kebaikan dari sisinya. Ini ucapan orang kafir. Maka Allah mengatakan, membantah ucapannya mereka tersebut dengan mengatakan falanunabbi'anna alladhina kafaru bima amilu وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيُّ, maka sungguh kami akan sampaikan kepada orang-orang yang kafir, kami akan beritakan kepada orang-orang yang kafir tentang apa yang telah dahulu mereka lakukan. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيُّ, dan sungguh kami benar-benar akan menimpakan kepada mereka azab yang berat. Ini surat Fusilat ayat yang ke-50 secara lengkap tadi. Qala Mujahid, berkata Mujahid berkaitan dengan ayat tersebut tadi, hadza bi'amali wa ana mahququn bih. Orang-orang kafir mengatakan la yaqulunna hadza li, mereka benar-benar akan mengatakan ini adalah untukku. Maksudnya mereka mengatakan ini semuanya terjadi karena amalanku. Hadza bi'amali, ini semuanya terjadi karena pekerjaanku. Wa ana mahququn bih, sementara aku memang berhak pantas untuk mendapatkan rahmat ini, mendapatkan kenikmatan ini. Sombong, sesumbar dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Menafikan Allah, menafikan bahwasanya Allah telah memberikan kepadanya kenikmatan, tapi bahkan dia menyandarkan nikmat itu kepada usahanya. Sehingga di sini kan akan mengurangi kesempurnaan tauhidnya seseorang. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi surat Fusilat ayat yang 50, yuridu min indi. Ya. Diinginkan dengan nikmat tersebut ini karena diriku. Ya. Demikian pula wa qauluhu, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ucapannya Qarun. Orang ini salah satu orang yang Allah berikan kenikmatan yang sangat besar berupa kenikmatan harta dari kalangan orang-orang terdahulu, maksudnya orang sebelum kita, orang sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan bahwa Qarni hidup di zamannya Musa. Ada yang menyatakan juga yang lain. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada Qarun dengan kenikmatan yang sangat besar sampai-sampai kunci-kunci gudang hartanya itu kuncinya saja disebutkan dalam Al-Quran, dipikul 7 orang juga enggak kuat. Baru kuncinya, belum isinya. Kunci-kunci gudangnya saja dipikul 7 orang enggak kuat. Ini kan menunjukkan harta yang sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan beserta harta-hartanya. Sehingga sekarang kalau ada harta temuan dikatakan dengan harta, harta Qarun. Ini asal-usul penamaan harta Karun ini karena dinisbahkan kepada Qarun. Orang ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dunia yang melimpah, harta yang melimpah, tapi tidak pandai bersyukur, maka Allah azab dia dengan ditenggelamkan ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Qarun mengatakan, "Qala innama utituhu ala ilmin 'indi." Qarun mengatakan, "Innama utituhu, tidak lain aku diberikan harta ini ala ilmin 'indi, karena ilmu yang ada di sisiku. Karena ilmu yang aku miliki." Berarti kan kesombongannya, padahal nikmat itu dari Allah. Sama sekali bukan karena ilmunya, tapi itu semuanya karena Allah. Ini Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Qala Qatadah, berkata Al-Imam Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi rahimahullah ta'ala, salah seorang tabi'in dari kalangan ahli tafsir. Ya. Maksudnya, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Apa yang diberikan kepadaku ini tidak lain karena ilmu yang ada dariku berkaitan dengan cara-cara usaha. Ya. Karena aku punya ilmu tentang bagaimana mengembangkan harta, bagaimana bekerja, bagaimana mendapatkan harta yang banyak. Wa qala akharun, dan berkata ahli tafsir yang lainnya tentang ucapannya Qarun tadi, ala ilmin minallahi anni lahu ahlun. Ya. Karena ilmu yang aku tahu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu telah memberikan kepadaku sesuatu yang aku pantas untuk mendapatkannya. Aku sudah pantas untuk mendapatkan harta ini. Wa hadza ma'na qali mujahid, ini adalah makna dari ucapan mujahid, utituhu ala syarafin, diberikan kepadanya ini karena kemuliaannya. Ya. Ini sedikit penafsiran ulama tentang dua ayat tadi, surat Fusilat ayat yang 50 dan surat Al-Qasas ayat yang ke-78. Ini ayat mirip. Dua ayat ini maksudnya pembahasannya sama, berkaitan dengan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan tapi lupa bersyukur dengan nikmat tersebut kepada Allah. Tapi dia nisbahkan nikmat itu karena usahanya. Itu semuanya tidak lain karena ilmu yang aku miliki, karena kepandianku, karena kemuliaanku, dan juga yang lainnya. Maka ini tentunya akan mengurangi kesempurnaan tauhidnya seseorang. Kita lanjutkan di munasabatu hadzal bab li kitab tauhid, kesusuan bab ini dengan kitab tauhid. Bayanu anna za'mal insan istihqaquhu ma hasala lahu min an-ni'am ba'da ad-dharra munafin li kamal at-tauhid. Kesusuan bab ini dengan kitab tauhid, dalam bab ini dijelaskan bahwasanya prasangka manusia, bahwasanya dia berhak untuk mendapatkan apa yang dia dapatkan dari nikmat-nikmat yang ada setelah mudarat menimpanya, ini menafikan kesempurnaan tauhid. Ketika seorang itu menyangka kalau nikmat yang diberikan kepadanya itu bahwasanya ini karena hasil jerih payahnya, karena memang dia berhak untuk mendapatkan ini, maka ini akan akan mengurangi kesempurnaan tauhid, menafikan bahkan kesempurnaan tauhid. Walain dalam ayat tersebut tadi surat Fusilat, walain adzaqnahu rahmatan minna, walain ini lam adalah lamul qasam, lam yang digunakan untuk bersumpah. Sini bahkan sumpahnya dari Allah. Ya. Dan sungguh apabila kami timpakan kepadanya rahmat, kami rasakan kepadanya rahmat, kami berikan kepadanya adzaqnahu yani atainahu. Kami berikan kepadanya, kami datangkan kepadanya rahmatan yani ghinan wa sihhatan. Kami berikan kepadanya rahmat, maksudnya kami berikan kepadanya kekayaan dan juga kesehatan. Dharra yani syiddatan wa bala'an. Kesusahan dan juga bala, musibah, bencana. Qa'imatan ay taqum. Ya, wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidaklah mengira kalau kiamat itu akan terjadi. Walain ruji'atu ila rabbi, yaitu ay walain qamatis sa'ah ala sabilil iftirab. Ya. Wa raja'tu ila rabbi. Dan jikalau kiamat itu terjadi, ini ucapan ini sebagai bentuk untuk menolak, maksudnya tidak meyakini akan hari kiamat terjadi. Wa raji'tu ila rabbi. Ketika aku dikembalikan kepada Rabbku, innali 'indahu lil husna, ay yakuna li 'indallahi fil akhirati al halatul husna min al karamati. Aku akan mendapatkan dari Allah di akhirat kelak keadaan yang baik berupa kemuliaan yang Allah berikan kepadaku. Wadhalika li'tiqadihi anna ma asabahu min ni'amid dunya fahuwa listihqaqihi iyyahu wa laysa lillahi fihi fadlun. Dan hal itu karena keyakinan orang kafir tersebut bahwasanya apa yang telah dia dapatkan berupa kenikmatan dunia, maka ini adalah haknya dia, bukan merupakan karunia dari Allah. Ya, wa laysa lillahi fihi fadlun. Ini keyakinan orang kafir tentunya ya. Ketika mendapatkan nikmat dari nikmat-nikmat dunia, dia mengatakan ini memang hak saya, ini memang sudah menjadi hak saya. Ya. Dia merupakan melupakan akan karunia yang Allah berikan kepadanya. Falanubbi'anna alladziina kafaru yani falnukhbirannahum falanukhbirannahum, maka sungguh kami akan habarkan kepada mereka, ini orang-orang yang kafir. Ya. Bima 'amilu ay bihaqiqati a'malihim, yani hakikat perbuatannya mereka. Aksama taqaduhu min husni munqalabihim. Ini kami akan beritakan kepada mereka tentang hakikat perbuatannya mereka ini berbeda. Aksama taqaduhu, yani berlawanan dengan apa yang mereka yakini. Kalau tadi mereka meyakini kalau nanti kiamat terjadi pun saya juga akan dapat kenikmatan sebagaimana kita di dunia dapatkan. Tapi Allah bantah. Ya. Dia mulia makhluk dengan dihabarkan apa yang telah mereka lakukan tidak sama, bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini berupa bagusnya tempat kembalinya. Tapi bahkan sebaliknya mereka itu akan ditimpakan kepada mereka adzabin ghalid. Walanudziqannahum min adzabin ghalid. Kami akan timpakan kepada mereka adab yang berat. Ghalid yani syadid, adab yang keras. Ini makna mufradat dari ayat tersebut tadi. Kita lanjutkan di al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayah. Makna global dari ayat ini. Yukhbiru ta'ala anna al-insana fi halid dharra yadra'u ilallah. Wa yunibu ilayhi wa yad'uuhu. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwasanya manusia dalam keadaan susah, dalam keadaan tertimpa madarat, dalam keadaan kejepit, terpepet, yadra'u ilallah, maka dia akan tunduk kepada Allah. Kembali kepadanya dan berdoa hanyalah kepada Allah. Ini keadaan manusia seperti itu. Sebagaimana ini juga dijelaskan di ayat yang lain ya. Wa idza rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka orang kafir ketika mengendarai sebuah bahtera, naik ke atas kapal, diterjang oleh badai, oleh ombak, apa yang mereka lakukan? da'allaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya hanya untuknya. Jadi ternyata keadaan kebanyakan manusia itu seperti ini. Ketika tertimpa mudarat, akan tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa annahu fi halil yusri was-si'ati yataghayyaru haluhu. Dan bahwasanya manusia dalam keadaan mudah, dalam keadaan longgar, maka keadaannya itu akan berubah. Kebanyakan orang seperti itu. Kalau tertimpa mudarat, lagi susah, ingat Allah. Tapi kalau lagi senang, lupa dengan Allah. Fayungkiru ni'matallahi alaih. Maka dia, ini manusia, kebanyakan itu mengingkari akan nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Wa ya'ridu an syukriha, dan berpaling dari bersyukur kepadanya. Lizamihi annahu innama hasalat lahu hadhihi an-ni'matu bikaddihi wa kasbihi wa haulihi wa quwwatihi. Karena orang ini menyangka bahwasanya nikmat yang dia dapatkan tersebut ini semuanya karena kerja kerasnya dia, karena usahanya dia, karena daya dan upayanya dia, dan juga kekuatannya. Dia lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia, tapi ini semuanya dikembalikan kepada dirinya. Wa a'zamu min dhalika annahu yanfi qiyam as-sa'ah wa zawal ad-dunya. Dan yang paling besar daripada apa yang mereka yakini tersebut, bahwasanya nikmat itu karena usahanya, karena kerja kerasnya, karena kekuatannya, ini tidak begitu parah. Tapi yang lebih besar daripada apa yang mereka yakini tersebut adalah mereka menafikan qiyamah sa'ah, mereka menafikan terjadinya yaumul qiyamah, dan juga hilangnya dunia. Mereka menganggap dunia yang sudah ada pada mereka itu tidak mungkin akan habis, tidak mungkin akan hilang. Mereka menafikan akan yaumul qiyamah. Wa yaqul, dan mereka mengatakan inna qud in qudira qiyamus sa'ah fatastamirru li hadhihi alhalatul hasanah. Kalau memang kiamat itu terjadi, maka keadaan yang baik ini pun akan terus-menerus aku dapatkan. Li'annani astahiqquha, karena aku memang berhak untuk mendapatkannya. Humma yaqibu subhanahu ala dhalika bi annahu la budda ayyuqifa hadha wa amsalahu min al-kafirin ala haqiqati a'malihim ash-shani'ati wa yujazihim 'alayha bi ashaddil 'uqubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutarbalikkan faktanya, memutarbalikkan kenyataan yang mereka sangka tersebut. Bahwasanya mesti orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti ini dari kalangan orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hakikat perbuatannya mereka yang keji tersebut. Wa yujazihim 'alaiha bi ashaddil 'uqubah, dan Allah akan berikan balasan kepada mereka orang-orang kafir. Dan yang semisal dengan mereka dari kalangan orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, Allah akan balas mereka dengan bi ashaddil 'uqubah, dengan hukuman yang paling dahsyat. Hukuman yang paling keras. Ketika mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini makna global dari ayat tersebut. Kita lanjutkan di ma'istafadu minal ayah. Faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, wujubu syukri ni'matillahi wal'i'tirafi bi'annaha minhu wahdah. Wajibnya bersyukur dengan nikmat Allah dan i'tiraf. Mengakui bahwasanya nikmat tersebut hanyalah dari sisinya saja. Hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tahrimul ujubi wal iqtirar bil haulil quwwah. Haramnya bersifat ataukah bersikap ujub, membanggakan diri. Karena ini juga sifatnya orang-orang kafir, bahkan sifatnya iblis alaihi laknatullah. Merasa dirinya itu lebih baik, ujub. Wal iqtirar bil ahwal, dan tertipu dengan keadaan, wal quwwah, dan juga dengan kekuatan. Ini perkara yang hendaklah kita hati-hati darinya. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, ini semua mata-mata karena karunia dari Allah. Kemudian yang ketiga, ini wujubul iman bi qiyamis sa'ah, wajibnya beriman dengan adanya yaumul qiyamah. Dengan terjadinya yaumul qiyamah. Ini harus kita beriman dengannya, bahkan ini termasuk dari rukun iman. Tepatnya rukun iman yang kelima. Sehingga ketika seorang itu tidak beriman dengan hal ini, maka berarti dia telah kafir dengan seluruh keimanan tersebut. Meskipun dia beriman kepada Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan nabi, beriman dengan kitab, tapi kalau tidak beriman dengan yaumus sa'ah ini, gugur seluruh keimanannya tadi. Karena ini termasuk dari pokok-pokok keimanan yang harus diyakini oleh setiap orang muslim. Dan tentunya beriman dengan segala sesuatu yang akan terjadi di yaumul qiyamah kelak, berupa al-hisab wal jaza, ini juga harus diimani. Di yaumul qiyamah kelak nanti adanya hisab, adanya perhitungan amal, juga adanya jaza, pembalasan amal, ini juga harus kita yakini. Sehingga semua perbuatan kita yang kita laksanakan dalam kehidupan dunia ini, kita yakin bahwasanya nanti di yaumul qiyamah kelak akan Allah hitung dan akan Allah balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau seorang beriman dengan perkara ini saja sudah cukup sebagai nasihat di dalam menjalani kehidupannya. Karena tentunya dia akan berpikir ulang, kalau dia mau melakukan kejelekan nanti saya akan dibalas. Demikian pula kalau dia melakukan kebaikan, dia tentunya akan ikhlaskan kebaikan tersebut hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata, sehingga dia akan lurus di dalam menjalani kehidupan dunianya ini. Maka dia pun akan selamat di akhirat kelak. Nah, ini di antara faedah dari dan juga hikmah dari beriman dengan as-sa'ah, beriman dengan yaumul qiyamah. Rabi'an yang keempat, wujubul khawfi min adzabillahi fil akhirah, wajibnya takut dengan adab Allah di akhirat kelak. Wajibnya takut dengan adab Allah di akhirat kelak. Tidak boleh seorang itu merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh merasa aman, saya kan sudah beriman, pasti saya itu akan masuk surga. Ya, tapi tetap selain melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka juga meninggalkan apa yang Allah larang sebagai bentuk takut dengan adab Allah. Malaikat saja alaihi wassalatu wassalam ini merasa takut dan menangis. Sebagaimana hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul pernah melihat Jibril datang kepada beliau dalam keadaan menangis. Lalu Rasul bertanya, "Kenapa engkau menangis wahai Jibril?" Maka Jibril menyampaikan bahwasanya aku sangat takut dengan nerakanya Allah yang di situ diadab orang-orang kafir. Nah, padahal Jibril ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sampai digambarkan dalam sebuah asar dari Abdullah bin Abbas ketika beliau menjelaskan akan adab yang Allah timbakan kepada kaum Lut, Allah hanya perintahkan Jibril untuk menjungkir balikkan negeri Sadum. Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwasanya Allah cuma perintahkan Jibril, tidak yang lain. Itu pun Jibril hanyalah mengepangkan sebagian dari sayapnya saja sampai negeri Sadum itu terangkat sampai ke langit. Suara gonggongan anjingnya terdengar oleh para malaikat di langit. Suara teriakan ayam jantannya juga terdengar. Kemudian dijungkir balikkan. Seluruh bumi dengan lapisannya sampai 7 bumi. Dan seluruh bangunan-bangunan yang ada padanya. Seluruh binatang maupun manusia. Dan seluruh bangunan-bangunannya diangkat. Ini malaikat Jibril. Tapi ini pun sangat takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Sehingga apa daya kita? Apa kekuatan kita? Berani dengan adab Allah. Sehingga tentunya kita lebih berhak untuk khauf dengan adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah. Kemudian yang kelima, wa'id man kafara bi ni'matillah. Dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi terdapat ancaman bagi orang-orang yang kafir dengan nikmat Allah, kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur nikmat ini adalah merupakan bentuk penafian terhadap tauhid Allah, kesempurnaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tentunya kewajiban kita adalah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini dua ayat dari surat Fussilat ayat yang ke-50 dan juga Qasas ayat yang ke-79 dan faedah dari dua ayat tersebut sudah kita selesaikan. Kemudian di sini ada satu hadis yang menyebutkan tentang kisah tiga orang yang Allah uji mereka, baik itu dengan kesusahan maupun Allah uji dengan kenikmatan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala setelah menguji mereka, yang selamat hanyalah satu orang. Jadi di sini menunjukkan ujian itu terkadang bisa berupa kenikmatan. Dan bahkan di sini ketika Allah uji mereka dengan kesusahan, mereka seluruhnya selamat. Tapi ketika Allah uji mereka dengan kenikmatan, yang selamat cuma satu saja dari tiga orang. Berarti kan hadis dari Abu Hurairah, wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada tiga orang dari bani Israil yang tertimpa penyakit baras, penyakit belang, wa aqra', dan juga ada yang tertimpa penyakit buta, wa a'ma, dan juga tertimpa penyakit buta. Ini ujian yang Allah berikan kepadanya, ujian berupa apa? Kesusahan, ditimpakan penyakit baras, belang, buta, dan juga kebutaan. Faradallahu ayyabataliyahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji mereka. Kalau tadi diuji dengan kesusahan, mereka selamat. Tapi selanjutnya Allah ingin menguji mereka dengan kenikmatan. Allah ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Malaikat yang hanyalah Allah tugaskan khusus untuk ini. Dan ini juga wajibnya kita beriman dengan malaikat ya. Bahwasanya malaikat itu bisa apa namanya, menampakkan wujudnya dengan bentuk manusia. Ini tentunya setelah adanya izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun asalnya mereka itulah makhluk yang gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata kita, gaib. Tapi terkadang sesuai dengan izin Allah, bisa mereka menampakkan diri. Fa'atul abrasa, maka yang pertama kali mereka, malaikat ini datang kepada seorang yang berpenyakit baras, berpenyakit belang. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, malaikat ini bertanya kepada orang tersebut, perkara apakah yang paling kamu sukai? Qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani an-nasu bih. Yang paling aku inginkan adalah warna yang bagus, kulit yang bagus, hilang dariku apa yang membuat orang itu merasa jijik denganku. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu. Maka malaikat tersebut mengusap orang yang berpenyakit baras tadi, dan hilang dari dia segala sesuatu yang kotor tadi. Seluruh penyakitnya hilang. Ini tentunya kelebihan yang Allah berikan kepada malaikat tersebut. Bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit abras. Hadiya launan hasanan wa jildan hasanan, kemudian diberikan kepadanya, kepada orang ini yang tadinya berpenyakit baras, warna yang bagus dan kulit yang bagus. Ini ujian ternyata. Ujian tapi berupa apa? Kenikmatan. Qala, kemudian mereka tersebut bertanya lagi kepada laki-laki tadi, fa ayyul mali ahabbu ilaik, harta apakah yang paling kamu sukai? Qala al ibil awil baqar. Ini ada syak dari Ishaq. Syakka Ishaq. Ishaq ini salah seorang perawi hadis, ini ragu apakah yang dikatakan itu unta ataukah sapi. Cuma disebutkan dua-duanya supaya menghilangkan keraguan, disebutkan dua-duanya. Fa'atiya naqatan usyara'a, maka kemudian diberikan kepadanya naqatan. Di sini menunjukkan lebih raji adalah naqah ya. Yang namanya ibil berarti tadi ya. Karena di sini naqah ini kan untuk unta betina. Maka diberikan kepadanya naqatan usyara'a, diberikan kepadanya seekor unta betina yang usyara', bukan asyarah tapi usyara'. Usyara' ini adalah hamala. Ini unta yang sedang bunting, sudah masuk bulan yang ke-10, usyara'. Jadi bukan 10 ekor unta tapi sudah masuk bulan yang ke-10. Ya, maksudnya sudah hampir apa? Melahirkan. Waqala, kemudian mereka tersebut mendoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkati engkau pada unta tersebut. Kemudian qal, Rasul menceritakan lagi, wa atal aqra, malaikat tersebut datang lagi kepada seorang yang aqra, seorang yang Allah timpakan kepadanya penyakit aqra. Allah coba dia dengan penyakit aqra, botak. Faqala ayyu shay'in uhibbu ilaik? Perkara apakah yang paling kamu sukai? Qala sya'run hasanun. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadirani an-nasu bih. Aku menginginkan rambut yang bagus dan hilang dariku sesuatu yang manusia merasa jijik denganku. Famasahahu, malaikat tersebut pun mengusap kepalanya. Fadhahaba 'anhu, dan hilang dari dia apa yang dia timpa. Wa atiya sya'ran hasanan, dan diberikan kepada laki-laki tersebut rambut yang bagus. Faqala, kemudian ditanyakan lagi. Malaikat tersebut bertanya lagi, ayyul mali uhibbu ilaik, harta apakah yang paling kamu sukai? Qal, orang tersebut mengatakan, al-baqar awil ibil. Sapi ataukah unta. Fa'atiya baqaratan hamilan, maka diberikan kepadanya seekor sapi betina yang sedang bunting juga. Sedang bunting juga. Qala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkati engkau dalam harta tersebut. Ini selesai, kemudian malaikat ini datang lagi kepada seorang yang buta. Faqa'fa'atal a'ma, malaikat tersebut datang kepada orang yang buta. Orang ketiga yang Allah juga uji dia dengan penyakit. Dengan ujian yang tidak menyenangkan. Ujian yang susah. Tapi selamat, tiga orang tersebut seluruhnya selamat dari ujian susah. Faqala ayyu shay'in uhibbu ilaik, perkara apakah yang paling kamu sukai? Qala ayyuraddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Sesuatu yang paling aku sukai adalah Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu, maka malaikat tersebut mengusap bagian matanya. Faraddallahu ilaihi basarahu, maka Allah mengembalikan kepadanya penglihatannya. Qal, malaikat tersebut bertanya lagi, fayul mali ahabbu ilaik, perkara apakah yang paling kamu sukai? Qal, apakah harta apakah yang paling kamu sukai? Orang tersebut menyatakan, al-ghanam, aku sangat suka dengan kambing. Fa'u'tiya syatan walidan, maka diberikan kepadanya seekor syatan, seekor kambing yang walidan, yang memiliki keturunan banyak. Fantajja hadhani wa wallada hadha. Maka intajja ini digunakan untuk sapi ataukah unta ya. Maka sapi dan unta tersebut pun berkembang biak. Ya. Melahirkan anak-anaknya. Wa wallada hadha, dan kambing ini juga melahirkan anak-anaknya. Fakana lihadha wadin minal ibil wa lihadha wadin minal baqar wa lihadha wadin minal ghanam. Maka menjadilah orang yang pertama tadi yang diberikan unta, dia sudah memiliki unta sebanyak lembah. Maksudnya sudah sangat banyak untanya sampai memenuhi lembah. Orang ini juga orang yang kedua tadi yang diberikan sapi juga sapinya sudah berkembang biak sampai sapinya sangat banyak sampai memenuhi lembah. Orang ketiga juga sama. Kambingnya berkembang biak sampai banyak sekali dan memenuhi lembah. Qala, kemudian Rasul mengatakan, "Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi." Kemudian malaikat tersebut tadi yang diutus pertama tadi datang kepada orang-orang tiga tadi. Pertama datang kepada orang yang abros terlebih dahulu. Orang yang dulunya terkena penyakit baras, penyakit belam. Fisurati wahayati, persis dengan keadaan dan juga bentuk dulu. Maksudnya sama. Mereka datang dalam keadaan berwujud orang yang terkena penyakit apa? Baras. Jadi ini sesuai dengan izin dari Allah tentunya. Tadi kan orang biasa. Sekarang datang kepadanya dengan bentuk seperti keadaannya dulu dia. Fakal, kemudian malaikat tersebut mengatakan, rajulun miskin qad inqata'at bi al-hibal fi safari. Aku adalah seorang laki-laki yang miskin yang telah terputus dariku usaha dalam safarku. Maksudnya aku sudah enggak bisa bekerja dalam safarku ini. Fala balagha li al-yawma illa billahi thumma bika, illa billahi thumma bika, dan tidak ada yang bisa menyampaikanku untuk melanjutkan safarku ini pada hari ini kecuali Allah kemudian engkau. Maksudnya kemudian bantuan dari engkau. Dengan thumma ya, berarti kan bukan dengan waw tapi dengan thumma. Kemudian setelah mengatakan Allah kemudian bantuan dari kamu. Sekarang as'aluka billadzi a'taka al-lawna al-hasana wal jilda al-hasana wal mal. Ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku meminta kepada engkau demi zat yang telah memberikan kepada engkau warna yang bagus, kulit yang bagus, yang telah memberikan kepada engkau harta, aku meminta kepada engkau seekor ba'ir saja, seekor unta saja, agar supaya aku bisa melanjutkan safarku. Dengan memelas datang kepada orang yang tadinya Allah uji dia juga dengan penyakit baras, kemudian Allah uji dia lagi dengan kenikmatan yang banyak, dengan bentuk seperti dulu persis. Tapi apa jawaban orang tadi? Faqal al-huququ katsirah. Orang yang kaya tadi yang dulunya miskin sudah Allah berikan kepadanya kenikmatan berupa harta yang banyak, dia menolak permintaannya orang yang datang kepadanya dengan mengatakan al-huququ katsirah. Alasannya hak-hak yang harus aku tunaikan masih banyak. Enak-enakan kamu datang ngemis. Faqala lahu, maka malaikat tersebut yang berbentuk apakah berwujud sebagaimana orang yang berpenyakit tadi datang kepadanya, ataukah mengatakan kepadanya ka'anni a'rifuka, sepertinya aku kenal kamu. Alam takun awrasa yaghdhiruka an-nas faqiran fa'ataka Allahu 'azza wa jalla al-mal. Bukankah kamu dulu juga orang yang terkena penyakit baras yang manusia merasa jijik dengan engkau? Kamu juga seorang fakir, kemudian Allah berikan kepada engkau, Allah Azza wa Jalla berikan kepada engkau harta. Ternyata orang ini tidak mengakui nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia mengatakan innama warithu hadzal mala kabiran an kabirin, tidak lain aku mendapatkan warisan harta ini dari orang-orang tuaku dulu. Berarti kan melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ini kaitannya dengan pembahasan kita tentang kufur nikmat. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Kalau kamu memang dusta, dan memang dusta ya, maka Allah akan merubah engkau seperti keadaan kamu semula. Maka Allah pun timbakan kepadanya sebagaimana keadaan semula. Miskin lagi, kemudian juga berpenyakit lagi, na'udzubillah. Ini semuanya adalah ancaman dari Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah, kalau bersyukur Allah Ta'ala tambahkan, tapi kalau seorang kufur, adab Allah keras, dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Ini orang yang pertama tidak lulus dari ujian. Ketika Allah uji dengan apa? Kenikmatan. Tadi sebelumnya Allah uji dengan kesusahan, lulus, tidak ada masalah. Tapi di sini Allah uji dengan kenikmatan, diberikan kepadanya kesembuhan dari penyakitnya, berikan kulit yang bagus, ya berikan warna yang bagus, berikan harta yang banyak, tapi tidak lulus. Tidak bersyukur, tidak baik bersyukur dengan ujian yang Allah berikan kepadanya berupa harta. Watal aqra'a fi suratihi. Kemudian malaikat tersebut juga datang kepada seorang yang dulunya itu aqra', dulunya itu berpenyakit buta, sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan keadaan dulu dia. Faqala lahu mithla ma qala li hadza. Kemudian orang yang kedua pun sama, mengatakan seperti perkataannya orang yang pertama tadi. Hak-hak yang harus aku tunaikan masih banyak. Ya. Waradda alihi mithlu ma radda alihi hadza, dan menolak kepada malaikat yang datang kepadanya meminta bantuan seperti penolakan orang yang pertama ini. Maka malaikat tersebut pun kembali mengatakan, "In kunta kadiban fasayyarka Allahu ila ma kunta." Kalau memang engkau dusta, maka Allah akan merubahmu sebagaimana keadaanmu semula. Maka Allah pun yakni timbakan kepadanya hukuman. Qala, kemudian Rasul masih menceritakan malaikat tersebut tadi, wa atal a'ma fi suratihi. Malaikat ini pun datang kepada seorang yang dulunya buta dalam bentuknya persis seperti dulu dia. Faqala, malaikat tersebut mengatakan, rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at biya al-hibalu fi safari. Aku adalah seorang yang miskin, seorang ibnu sabil, yang sungguh usahaku telah terputus dalam safarku ini. Fala balagha li al-yawma ila illa billahi thumma bika, dan tidak ada yang bisa menyampaikan kepadaku di hari ini, tidak ada yang bisa menolongku pada hari ini kecuali Allah, kemudian engkau. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan ataballagu biha fi safari. Aku minta kepada engkau dengan zat yang telah mengembalikan kepada engkau penglihatanmu, aku minta kepada engkau seekor kambing saja agar supaya aku bisa melanjutkan perjalananku ini. Maka ternyata orang ketiga ini yang lulus. Orang ketiga inilah yang lulus dari ujian. Baik ujian susah maupun ujian senang. Maka laki-laki tersebut mengakui, "Qad kuntu a'ma." Dulu aku juga seorang yang buta. "Faraddallahu ilayya basari." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatanku. Maka sekarang fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu tidak mau. Silakan. Kamu pilih yang mana, kambing yang mana silakan ambil semaumu. Ya, dipersilakan. "Fa wallahi la ajhaduka bi syai'in akhadtuhu akhadtahu lillah." Maka sungguh demi Allah, aku tidak akan menyusahkan engkau dengan sesuatu yang engkau ambil karena Allah. Ya, berarti kan hanyalah satu yang lulus dari tiga orang. Ketika Allah uji dengan kenikmatan. Sebelumnya Allah uji mereka dengan kesusahan, mereka seluruhnya lulus. Tapi ketika Allah uji dengan kenikmatan, ternyata hanyalah satu yang lulus dari tiga orang. Hanyalah satu orang yang kembali ingat kepada Allah akan nikmat ini adalah datangnya dari Allah. Sehingga dia gunakan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Untuk bersedekah, untuk membantu orang lain. Dia gunakan. Ini salah satu bentuk syukur nikmatnya kepada Allah. Dia gunakan harta tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya. Faqal, maka malaikat tersebut mengatakan, "Amsik malaka, fa innama ubtulitum." Tahanlah hartamu, aku tidak akan minta lagi. Tidak lain, kalian itu sedang diuji. Berarti kan di sini ucapan malaikat tersebut, "Fa innama ubtulib, fa innama ubtulitum." Tidak lain, kalian itu sedang diuji. Diuji tadi pertama dengan apa? Kesusahan, seluruhnya lulus. Tapi diuji dengan kenikmatan, ternyata hanyalah satu yang lulus. "Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika." Maka sungguh Allah telah ridha terhadap engkau dan Allah murka dengan kedua temanmu tadi. Dua temanmu yang berpenyakit baras dan berpenyakit aqra. Berpenyakit belang dan berpenyakit yakni botak. Ya. Allah murka dengannya karena apa? Tidak syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Akhrajahu yani ai akhrajahu ai al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Budo Imam Al-Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala. Kita sedikit baca mufrad dalam hadis tersebut tadi. Abras, al-Abras ini adalah man bihi da'ul baras, yani orang yang terkena penyakit baras. Baras ini adalah bayadun yadhharu fi zahiril badan li fasadil mazaj. Yani warna putih yang nampak di zahiril badan, di seluruh permukaan badan, karena kerusakan keadaannya, karena rusak keadaannya. Maksudnya mungkin ada sesuatu yang terganggu. Mungkin itu karena kurang, kalau dengan bahasa dengan bahasa kesehatannya kan mungkin karena kurang vitamin apa, ya. Mungkin karena kurang zat-zat apa, terjadilah penyakit ini. Kan terkadang seperti itu ya. Ini abras. Aqra wa huwa man bihi qara. Man bihi qara'un. Aqra ini adalah man bihi qara'un. Ini orang yang terkena qara. Qara ini adalah daun yusibus sibyan fi ru'usihim thumma yantahi bi zawali sya'ri aw ba'dih. Ini asalnya itu penyakit yang menimpa anak kecil di kepalanya, kemudian berakhir sampai habisnya rambut ataukah sebagian dari rambut. Ya. Tapi wayutlaqul qara'u aidha 'ala as-sala'i. Kemudian qara' ini dimutlakkan juga untuk as-sala', yakni kebotaan. Ya. Asalnya tadi penyakit yang menimpa bayi, menimpa anak kecil ya, di kepalanya kemudian sampai menyebabkan rambutnya rontok. Ya. Rambutnya rontok mungkin terkadang kan karena kalau sekarang kan karena kanker otak sehingga rambutnya kan lepas-lepas sampai botak akhirnya, ataukah yang lainnya. Cuman di sini akhirnya dimutlakkan untuk seluruh orang yang terkena penyakit as-salat botak. Wa ma huwa man faqada basarahu, yani orang yang kehilangan penglihatannya. Ayyabataliyahum ay yakhtabirahum bi ni'matihi. Allah menguji mereka dengan nikmat-nikmatnya, dengan memberikan nikmat kepadanya. Qadirani an-nas, qadirani bikasri ad-dhal, dengan mengasrakan dhal, bukan qadarani tapi qadirani. Ini maksudnya adalah ay karihu mukhalatati wa'aduni mustaqdiran min ajlihi. Ataukah wa'aduni mustaqdiran min ajlihi? Ataukah wa'aduni mustaqdiran min ajlihi? Ini maksudnya adalah karihu mukhalatati. Mereka itu tidak mau. Mereka itu tidak suka bermukhalatah denganku, bercampur denganku, maksudnya bergaul denganku. Dan bahkan mereka menganggap aku mustaqdiran, sebagai sesuatu yang menjijikkan karena ini, karena penyakit ini. Penyakit tadi, abras. Syakka Ishaq, huwa Ishaq ibnu Abdullah ibn Abi Talha rawil hadith. Ishaq maksudnya ibnu Abdullah ibn Abi Talha rawi hadith ini. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha rawi hadith ini. Usyara bidhammil ain wa fathish shin, usyara, ya, dan juga memadkan ra'nya, usyara, wa hiya annaqatul hamil allati ata ala habliha 10 ashhur aw thamaniyah, yani unta yang bunting, ya, allati ata ala hamliha 10 ashhur, yang mana masa kehamilannya itu sudah sampai 10 bulan ataukah 8 bulan lebih. Ini disebut dengan usyara. Walidan ay dzati waladin aw allati 'urifa minha kafratul waladi wan nataj. Yani kambing yang walidan, kambing yang memiliki anak, ataukah yang diketahui bahwa si kambing tersebut ini banyak anaknya dan banyak keturunannya. Antaj, yani ay tawali sahibun naqah wa sahibul baqar nataijahuma. Yani pemilik unta, apakah pemilik sapi dia itu sudah apa namanya, bisa merasakan hasil dari kembang biaknya sapi maupun unta tersebut. Wa wallada, yani bitashdidil lam, ay tawalla wiladaha, sudah sampai masuk waktu untuk melahirkannya. Wa kana li hadha wadin ila akhiri al-qaul, ay kana li kulli wahidin minhum ma yamli'ul wadi min al-ibil wal baqar wal ghanam. Ini dahulu setiap salah seorang dari tiga orang tadi sudah memiliki sapi maupun unta maupun ghanam tadi, kambing, yang memenuhi yamla'ul wadi, yang memenuhi lembah. Sudah sangat banyaknya berkembang biaknya unta, sapi maupun kambing tadi. In qata'at bi al-hibal, yani ay asbabul ma'isyah, telah terputus dariku al-hibal, maksudnya adalah sebab-sebab ma'isyah, sebab-sebab yani ma'isyah, sebab-sebab yang akan bisa memenuhi kebutuhan hidupku. Nah, sudah terputus. Ataballagu bihi ay atawassalu bihi ila al-baladi alladhi uriduhu, yang menyampaikanku kepada negeri yang aku inginkan. Kabiran an kabir, maksudnya adalah ay warithu hadzal mala an kabirin warithahu an kabirin akhar fi syarfi. Ini aku warisi harta ini dari nenek moyangku juga mewarisi dari nenek moyang lain karena kemuliaannya. Sayyarakallahu ila ma kunta ay raddaka ila halikal ula biruju'il ahati biruju'il ahati ilaik. Jadi semoga Allah mengembalikan engkau ke keadaan semula, yakni dengan kembalinya engkau kepada keadaanmu yang kamu ada padanya. La ajhaduka ay la ashaqqu 'alayka bi raddi shay'in ta'khudhuhu min mali. Aku tidak akan menyusahkan engkau sedikit pun dengan menolak sesuatu yang kamu ambil dari hartaku. Ini makna mufradat yang ada dalam hadis tersebut tadi. Kemudian al-ma'na al-ijmali al-hadis, ma'na global dari hadis ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an ha'ula'i thalathati alladhina usiba kullun minhum bi'ahatin fil jismi wa faqrin minal mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis yang mulia ini tentang tiga orang yang ditimpa salah satu dari mereka itu dengan cacat, dengan kekurangan, dengan penyakit di jasmaninya, dan juga kefakiran dari hartanya. Fama inna Allah subhanahu arada an yakhtabirahum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin untuk mencoba mereka dengan cobaan yang lain. Kalau tadi cobaan tadi kan cobaan kesusahan, penyakit. Tapi Allah ingin coba dengan cobaan berupa kenikmatan. Fazala ma asawahum minal ahad wa darra alihim al amwal. Maka Allah hilangkan penyakit-penyakit yang menimpa mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka giliran harta. Maksudnya mereka itu Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta. Yang dulunya itu miskin, sekarang menjadi gilirannya mendapatkan kekayaan harta. Thumma arsala ila kulli wahidin minhum al-malaka bihayatil ula minal maradi wal-qara'i wal-ama wal-faqri yastajdihi syai'an yasiran. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada setiap orang dari mereka itu seorang malaikat dengan hai'ah, dengan keadaan yang pertama. Keadaan seperti keadaan orang tersebut. Ada yang karena terkena sakit, ya sakit baros tadi, ada yang buta, ada yang buta. Dan juga fakir, mencari sesuatu yang sedikit. Sekedar untuk bisa melanjutkan perjalanannya. Wahuna takasyafat sarairuhum wa tajallat haqa'iquhum. Maka di sini rahasia mereka itu tersingkap. Hakikatnya mereka juga terbuka. Fal'a'ma i'tarafa bi ni'matillahi 'alaihi wa nasabaha ila man an'ama 'alaihi biha. Maka orang yang buta, dulunya buta itu ternyata orang inilah yang mengakui nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya dan menyandarkan nikmat tersebut kepadanya, ya, berupa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Fa'adda haqqallahi fiha, maka dia pun menunaikan hak-haknya Allah dalam hartanya tersebut. Fastahaqqa ridha min Allah, maka dia pun berhak mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, wa kaffara al-akharani bi ni'matillahi 'alayhima wa jahada fadlahu fastahaqqa as-sukhta bidzalik. Dan dua orang yang lainnya itu kufur dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada keduanya dan mengingkari akan karunia Allah berikan kepadanya, maka orang ini pun, dua orang ini pun berhak untuk mendapatkan kemurkaan karena perbuatannya itu. Ini makna global dari hadis tersebut. Kemudian munasabatul hadis lil bab, sunah hadis ini dengan bab anna fihi bayan haliman kafara ni'am wa man syakaraha. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keadaan orang-orang yang kufur dengan nikmat dan orang-orang yang syukur dengan nikmat. Allah akan balas kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Berarti kan tadi dua orang yang Allah berikan kenikmatan tapi tidak bersyukur, Allah kembalikan ke keadaan semula. Tapi satu orang yang Allah berikan kenikmatan dia bersyukur dengan nikmat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala bahkan perbaiki keadaannya. Nah, ini kesesuaian hadis ini dengan bab. Ma'istafadu bin al-hadith, faedah yang diambil dari hadith ini, yang pertama adalah wujubu syukrin ni'mati fil mali wa da'i haqqillahi fi. Wajibnya bersyukur dengan nikmat dalam hal harta dan menunaikan haknya Allah dalam harta tersebut. Tentunya syukurnya dibuktikan. Dengan cara apa? Dengan cara mempergunakan nikmat tersebut sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah berikan harta, Allah perintahkan kita untuk menggunakan harta tersebut untuk membantu orang lain. Kita gunakan. Ini syukurnya. Kemudian yang kedua, yakni tahrimu kufrin ni'mati wa man'i haqqillahi fil mal. Haramnya kufur nikmat dan menghalangi haknya Allah dalam hal harta. Ya, Allah akan timpakan kepadanya hukuman dunia maupun akhirat, na'udzubillah. Dan yang ketiga, jawazu dzikri hali man madha minal umam liyata'adha bihi man sami'ahu. Bolehnya menyebutkan keadaan orang-orang yang sudah berlalu dari kalangan umat-umat yang ada. Boleh kita menceritakan tentang keadaannya mereka. Sebenarnya Rasul juga menceritakan di sini keadaannya mereka. Agar supaya orang yang mendengarnya itu bisa mengambil nasihat dengannya. Maksudnya bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu. Bagaimana akibat yang Allah timpakan kepada orang-orang yang tidak bersyukur. Sehingga dia itu akan bisa mengambil pelajaran darinya. Menjadikan kisah tersebut sebagai nasihat. Kemudian yang keempat, annallaha yakhtabira ibadahu bin ni'am. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu terkadang menguji hambanya dengan kenikmatan. Nikmat ini juga merupakan ujian ya. Jadi bukan cuma kesusahan yang dikatakan ujian. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an ya. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Fa'amal insana pun manusia idza mabtalahu rabbuhu, ketika Allah mengujinya, ketika Rabb-nya mengujinya. Dikatakan dengan ibtalahu, idza mabtalahu rabbuhu, kemudian fa akramahu, diberikan kenikmatan kepadanya. Wa na'amahu, diberikan kenikmatan kepadanya, diberikan kemuliaan juga kenikmatan. Saya pun akan mengatakan Rabbi akraman, Rabbku sudah memuliakanku. Ternyata orang mengakui kalau ujian itu bukan cuma kesusahan, tapi kenikmatan juga, kemuliaan juga ujian. Cuma terkadang orang itu tidak menganggap ini sebagai ujian, tapi menganggap ini adalah merupakan suatu karunia yang Allah berikan kepadanya karena hasil usahanya. Ini keliru seperti ini. Harusnya dijadikan sebagai ujian. Karena ini memang ujian. Bahkan ini ujian lebih berat dibandingkan dengan ujian kemiskinan. Maka Rasul mengatakan mal faqru akhsha alaikum. Bukankah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tapi justru yang bahkan paling aku khawatirkan, dunia dibuka. Sehingga kalian akan fatana fasuha, akan berlomba-lomba untuk bisa mendapatkannya sehingga binasa. Sehingga orang-orang terbaik pun binasa. Alhamdulillah. Nah, ini sabda Rasul seperti itu. Rasul khawatir bukan dengan kefakiran, bukan, tapi justru khawatirnya itu dengan bermegah-megahan dalam hal dunia. Ini juga ujian lebih berat dibandingkan dengan ujian kefakiran. Nah, kemudian yang kelima terakhir di sini, masyru'iyatu qali billahi thumma bika, fayakulul afu bi thumma la bilwaw fi mithli hadha ta'bir. Disyariatkannya untuk mengucapkan billahi thumma bika, karena Allah kemudian karena engkau. Sehingga di sini pengatofannya itu dengan thumma, bukan dengan waw. Dalam contoh seperti pengungkapan ini, kalau misalkan seorang mau berterima kasih kepada seorang, jangan nafikan Allah, tapi sebutkan Allah kemudian baru sebutkan sebabnya. Sebagaimana pembahasan sudah berlalu ya, ketika seorang itu menyebutkan dengan menggandengkan waw, huruf waw dengan atofkan yang memiliki arti itu kesepadanan, kesamaan, tentunya ini akan terjatuh dalam yakni syirik. Meskipun syiriknya adalah syirik yang asghar, tapi ini juga sangat berbahaya. Kalau seorang itu sampai menafikan nikmat tersebut dari Allah, bahkan ini akan bisa terjebus ke dalam perkara yang lebih besar. Nah, ini sedikit tentang faedah dari kisah tiga orang yang Allah uji mereka dengan kesusahan, tapi ternyata mereka selamat. Dan ketika Allah uji mereka dengan kenikmatan, ternyata hanyalah satu dari tiga orang yang selamat. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya ujian berupa kenikmatan lebih berat dibandingkan ujian berupa kemiskinan. Sehingga kewajiban kita adalah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya. Dan juga senantiasa waspada dengan ujian yang Allah timpakan kepada kita. Jangan sampai kita kufur dengan nikmat Allah ketika Allah uji kita dengan kenikmatan-kenikmatan. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.